Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada halaman 22 yang mana Asy-Syaikh mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, bal yu'minuna bi annallaha subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang mana sebelumnya dijelaskan bahwa termasuk dari keimanan kepada Allah adalah mengimani dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya dan yang disifati oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif dan tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Bahkan yu'minuna ahlu sunnah beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Fala yanfuna anhuma wasafa bihi nafsahu wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan ahlu sunnah mereka tidak menafikan sifat-sifat yang telah Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan mereka tidak mentahrif, tidak merubah kalamullah dari tempat-tempatnya, yakni dari makna yang sesungguhnya. Qauluhu, alinea yang kedua di syarahnya, ucapan beliau, fala yanfuna anhuma wasafa bihi nafsahu, mereka tidak menafikan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Ai, maknanya adalah la yahmilu ahla sunnati wal jamaah imanuhum, keimanan ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengharuskan mereka untuk meyakini keimanan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya, tidaklah membawa mereka untuk menafikan sifat-sifat Allah. Mereka meyakini ahlu sunnah tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini adalah akidah, keyakinan dari ahlu sunnati wal jamaah. Akan tetapi keyakinan ini tidaklah menyebabkan mereka untuk terjatuh kepada kemungkaran yang lain, yaitu menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yaf'alu dhalika alladhina ghalau fit tanzih, sebagaimana hal demikian dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan untuk mensucikan Allah. Tujuan mereka untuk mensucikan Allah, tanzih, mensucikan Allah dari tamtsil, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tujuan mereka. Akan tetapi mereka berlebih-lebihan dalam sikap ini, dalam sikap at-tanzih tanpa bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, hatta at-taluhu min sifatihi bihujjatil firar min at-tamthili bisifatil makhluk. Sehingga mereka menolak dari sifat-sifat Allah dengan alasan saya tidak mau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, akhirnya bagaimana? Mereka menolak sifat-sifat Allah. Ini enggak benar, enggak bisa. Kalau Allah disifati dengan sifat ini, maka ini sama dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang semisal dengannya. Nah, maka oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini dan kita mentiadakan sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-istiwa. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, mata, kaki dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan ahlu sunnati wal jamaah, walaupun mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, nam dari makhluk-makhluknya, keyakinan ini tidak mengharuskan mereka untuk menafikan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menyebutkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadith-hadithnya. Fa ahlu sunnati wal jamaah yakulun. Perhatikan. Maka ahlu sunnati wal jamaah mereka mengatakan atau meyakini, lillahi subhanahu sifatun takhussuhu wa taliku bihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang khusus baginya dan layak untuknya. Walil makhluqina sifatun takhussuhum wa taliku bihim. Dan makhluk juga memiliki sifat yang khusus bagi mereka dan layak bagi mereka. Wala tashabuha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq. Dan tidak ada keserupaan atau kesamaan antara sifat Al-Khaliq, pencipta, dengan sifat makhluk. Walaupun secara lafaz sama, al-yad, tangan, manusia memiliki sifat al-yad. Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya memiliki tangan, bal yadahu mabsuutatan. Walaupun secara lafaz sama, tidak mengharuskan secara hakikat sama. Nah, tidak mengharuskan secara hakikat sama. Inilah barakallahu fikum yang tidak diketahui oleh al-mu'attilah ahlu ta'til dengan hujjah at-tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk barakallahu fikum, sehingga mereka pukul rata setiap lafat-lafat yang sama dari sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh makhluk. Maka apabila kita menetapkan sifat tersebut, konsekuensinya adalah kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ini tidak benar, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Mereka menolak dari sifat-sifat Allah. Ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah, karena konsekuensinya seperti ayat yang kita sebutkan. Padahal kalau seandainya dia melanjutkan ayat yang dia sebutkan, yang mana Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir, yaitu dia maha mendengar dan maha melihat, yang mana pada potongan ayat ini, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya terdapat bantahan bagi al-mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, dikarenakan pada ayat tersebut ada penetapan sifat as-sama', sifat mendengar, dan sifat al-basar, sifat melihat. Sama juga manusia memiliki sifat sama', sifat mendengar, sifat melihat, tapi kesamaan secara lafaz saja, akan tetapi secara hakikat tentu tidak sama dan tidak serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yalzam hadzal mahdzur alladzi dzakartum ayyuhal mu'attilah, sehingga tidaklah mengharuskan kekhawatiran yang seperti ini, kekhawatiran menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak mengharuskan kekhawatiran seperti ini untuk kalian menolak sifat-sifat Allah. Ayyuhal mu'attilah, sebagaimana yang kau sebutkan, wahai orang-orang yang suka menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wa qawluhu, dan ucapan asy-syekh halaman berikutnya, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ahlus sunnati wal jamaah tidak mentahrif, menyelewengkan lafaz atau makna dari tempat-tempatnya. Taqaddam bayanu makna tahrif. Telah berlalu penjelasan tentang makna at-tahrif. Bahwasanya at-tahrif ada dalam bentuk lafaz dan ada dalam bentuk apa? Makna. Maksudnya la yughayyiruna kalam Allah. Mereka ahlus sunnah tidak merubah kalam Allah. Fayubaddiluna alfadhahu aw yughayyiruna ma'anihi fayufassirunahu bighairi tafsirihi. Ahlus sunnah tidak merubah kalam Allah, sehingga mereka tidak merubah lafaz-lafaznya atau tidak merubah makna-maknanya atau menafsirkannya bukan dengan tafsir yang sesungguhnya. Ahlus sunnah tidak melakukan demikian. Mereka tidak mentahrif. Mereka mengimani kalamullah sebagaimana datangnya kalam tersebut, sebagaimana datangnya firman Allah tersebut. Dan mereka mengimani lafaz-lafaz dan maknanya tanpa merubahnya sedikit pun. Kama yaf'alul mu'attilah alladziina yaquluna fistawa. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh al-mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, yang mana mereka mengatakan tentang firman Allah istawa. Naam, mereka lubah lafaznya dengan istaula. Istaula. Nah, apa makna istaula? Istaula menguasai. Nah, penguasa, menguasai wilayah kekuasaan orang lain atau daerah lain. Nah, istaula, dia menguasai. Barakallahu fikum. Coba perhatikan. Berarti sama dengan sifat makhluk. Nah, dia firor, lari. Naam, tidak mau naam mengimani makna istawa ini dengan makna yang sesungguhnya. Lari. Kenapa? Enggak benar. Kalau kita maknakan istawa dengan makna yang sesungguhnya, sesuai dengan makna dalam bahasa Arabnya, ala wartafa'a, maka kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita katakan Allah istawa ala arsyihi, nah, maka konsekuensinya kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat atau membutuhkan tempat. Nah, permainan akal yang luar biasa yang tidak ada ujungnya. Nah, yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena akal manusia itu liar, gak bisa diikat. Barakallahu fikum. Sehingga enggak ada ujungnya. Akhirnya orang-orang yang banyak mengedepankan akal lama-lama bisa stres. Nah, karena dia tidak punya pegangan. Barakallahu fikum. Semua dipikirkan. Akhirnya apa? Mereka mengatakan bahwasanya makna dari istawa di sini adalah istaula, menguasai. Berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga memiliki sifat menguasai. Nah, barakallahu fikum. Kerajaan fulan menguasai setelah melakukan penyerangan dan pertempuran menguasai kerajaan Allan. Nah, berarti memiliki sifat menguasai juga. Nah, berarti sama dong. Engkau lari dari makna istawa dengan tujuan takut atau khawatir menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, justru engkau juga jatuh. Nah, pada kesalahan yang sama menurut kalian. Nah, barakallahu fikum, kalau menggunakan kaidah dan jalan pikiran kalian sama kurang lebih. Wa fi jaa rabbuka. Dan juga barakallahu fikum, pada lafaz wa jaa rabbuka, mereka mentahrifnya dengan menambahkan lafaz jaa amru rabbika. Jaa amru rabbika, mereka menambahkan lafaz amru rabbika, datang keputusan Rabbmu. Kalau di sini sesuai ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, sebenarnya ayat setelahnya menegaskan sifat maji untuk Allah. Telah datang Rabbmu. Lalu apa sikap para malaikat? Wal malaku saffan saffa, mereka berbaris bersaf-saf. Nah, ini penegasan sifat apa? Sifat al-maji untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan jaa amru rabbika. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat maji, sifat datang. Kenapa? Konsekuensinya na'am akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya bagaimana? Maknanya adalah jaa amru rabbika, telah datang perintah atau keputusan dari Rabbmu. Wa yufassiruna rahmatallah, dan mereka menafsirkan rahmat Allah dengan iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat. Allah menyebutkan sifat rahmah di dalam Al-Quran, maknanya enggak seperti itu. Maksudnya adalah iradatul in'am, kata mereka. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Dan ini adalah sesuatu. Adapun iradatul in'am adalah sesuatu yang lain. Allah juga na'am memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, wa nahwu dzalik, dan yang lainnya. Contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Wala yukayifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqih. Dan mereka tidak melakukan al-ilhad. Nanti akan kita jelaskan makna al-ilhad. Di dalam nama-nama dan di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah. Wala yukayifun. Mereka tidak menyebutkan bentuk dari sifat-sifat Allah. Wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqih. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kita baca syarahnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa sifatihi. Al-ilhad lughatan secara bahasa maknanya adalah al-mail wal-udul. Condong atau menyempal. 6. Berbelok. Anisyai. Dari jalur utamanya. Wa minhu al-lahdu fil qabri. Di antaranya adalah liang lahat di dalam kuburan. 6. Liang lahat di dalam kuburan. Barakallahu fikum. Kenapa dinamakan dengan lahat? Sumya bidzalika limailihi wa inhirafihi. Dikarenakan condong dan menyimpangnya dia ansamtil hafri, dari lubang galian. 6. Condong dan menyimpangnya ke arah kiblat. 6. Ila jihatil kiblat. Kuburan, 6. Kalau tanahnya itu tidak gembur, yakni tidak runtuh, as-sunnah adalah menggunakan al-lahat. Al-lahat di bagian kiblatnya atau di sebelah kiblatnya ada galian, 6, yang melebar dari lubang utamanya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya tanahnya itu gembur, lunak, dan dikhawatirkan runtuh kalau kita buat lahat di samping ya, maka digali di bagian tengahnya. Nah, dibuat lubang, barakallahu fikum, yang lebih kecil dari lubang utama di bagian tengah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu lubang tersebut dinamakan dengan al-lahad, karena dia menyimpang atau melebar atau miring dari lubang utama. Wal ilhadu fi asma'illahi wa ayat. Sementara makna al ilhad di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya adalah al udulu wal mailu biha an haqa'ikiha wa ma'aniha as-sahiha ila al-batil, yaitu menyimpang dan condong dari jalur utamanya atau dari hakikatnya, menyimpang dari hakikat sesungguhnya dan maknanya yang benar menuju kebatilan. Menyimpang dari hakikat dan makna dari nama-nama dan ayat Allah tadi, menuju mana menyimpangnya? Kepada al-batil, kepada kebatilan. Nah, dengan contoh yang akan disebutkan. Wal ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi anwa'un. Perbuatan ilhad terkait nama dan sifat-sifat Allah ada beberapa macam. Yang pertama adalah antusamma al-asnamu biha katasmiyatil lati minal ilah wal uzza minal aziz wa manah minal mannan. Menamakan berhala-berhala dengan nama-nama Allah. Berhala-berhala dinamakan dengan nama-nama Allah. Akan tetapi sedikit diplesetkan atau diganti, sedikit dirubah maknanya. Kata smiatil lat minal ilah. Latta uzza manah. Nam. Latta. Nam. Diambil al-lat. Diambil dari lafad al-ilah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-uzza. Uzza diambil dari al-aziz. Wa manah minal manan. Al-mannan. Zat yang maha pemberi anugerah. Zat maha pemberi nikmat. Al-Mannan. Pernah antum dengar orang bernama Abdul Mannan? Manah diambil dari kata Al-Mannan. Sehingga oleh karena itu perbuatan ilhad salafnya, di antara salaf al-mulhidina fi asma'illahi wa sifatihi, di antaranya adalah kufar Quraisy, orang-orang kufar Quraisy. Barakallahu fikum. Mereka melakukan ilhad dengan menamakan berhala-berhala dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Jenis yang kedua, tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bi. Menamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama, barakallahu fikum, yang tidak layak untuknya. Yang tidak layak untuknya. Sebagaimana orang-orang Nasoro menamakan Allah subhanahu wa ta'ala Aban, Tuhan Bapa. Wa tasmiyatil falasifah lahu mujiban au illatan fa'ilatan. Nah, anak kurang paham makna mujiban au illatan fa'ilatan. Barakallahu fikum. Al-muhim, al-falasifah memiliki naam, penyebutan nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak layak dan tidak pantas. Kemudian yang ketiga, wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu minan naqais. Mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari kekurangan-kekurangan tersebut. Seperti ucapan orang-orang Yahud, innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah subhanahu wa ta'ala itu fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Mereka mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan fakir. Begitu pula mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan tangan Allah subhanahu wa ta'ala, kedua tangan Allah terbentang. Wa annahu staha taraha yaum as-sabti, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istirahat pada hari Sabtu. Nah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam berapa hari? Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Naam, dan Allah subhanahu wa ta'ala istirahat pada hari Sabtu, kata mereka, al-Yahud. Ta'alallahu amma yakulun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Mereka mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak dan tidak pantas. Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat. Naam. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Lalu mereka mengatakan annahu staha taraha yawm as-sabti, bahwasanya Allah istirahat pada hari Sabtu. Ta'alallahu amma yakulun. Yang keempat adalah jahdu ma'aniha wa haqa'ikiha, menolak makna dan hakikat dari sifat-sifat Allah. Seperti ucapan Al-Jahmiyah, bahwasanya sifat-sifat tersebut alfadun mujarradat mujarradatun la tatadammanu sifatin wala ma'ani, bahwasanya sifat-sifat Allah yang disebutkan itu hanya sebatas lafadz-lafadz yang tidak mengandung sifat dan juga tidak mengandung makna. Nama-nama Allah itu hanya sebatas lafadz, kata mereka, yang tidak mengandung sifat, begitu pula tidak mengandung makna. Fassami'la yadullu ala sam'in. Allah memiliki nama as-sami'. Nama ini tidak mengandung di dalamnya sifat as-sama', kata mereka. Wal-basiru la yadullu ala basar. Sifat maha melihat. Allah memiliki nama maha melihat, al-basir. Nama ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah memiliki basar, penglihatan. Wal hayyu la yadullu ala hayatin wa nahwu dzalik. Sementara al hayy, yang maha hidup, la yadullu ala hayah, tidak menunjukkan kehidupan. Naam. dan yang semisalnya. Sehingga oleh karena itu, naam, para ulama mengatakan al-Jahmiyah ya'budu al-Adam. Hakikatnya orang-orang Jahmiyah ini beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, lalu siapa? Nah, sesuatu naam yang tidak ada, yang tidak memiliki sifat. Nah, barakallahu fikum. An-naw'ul khamis. Jenis yang kelima. Tashbihu sifatihi bi sifati khalqih. Qawli al-mumathil yaduhu kayadi. Ila ghairi dhalika ta'ala Allah. Jenis al-ilhad yang kelima. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seperti ucapan al-mumathil yaduhu kayadi. Tanganku seperti tangannya, seperti tanganku. Tangan Allah seperti tanganku, katanya. Ila ghairi dzalika ta'ala Allah. Dan yang lainnya dari contoh-contoh perbuatan ini, ta'ala Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa qad ta'ada Allahul mulhidina fi asma'ihi wa ayatihi bi asyaddil wa'id. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman terhadap al-mulhidin, orang-orang yang melakukan al-ilhad pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, pada nama-nama dan ayat-ayat Allah dengan ancaman yang sangat keras. Bi asyaddil wa'id, dengan ancaman yang sangat keras. Di antaranya adalah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengannya, yakni kalian bertawassul dengan nama-nama Allah, ya Ghafur, ya Zat yang Maha memberikan ampunan, ighfirli, berikanlah ampunan untukku. Ya Rahman irhamni. Ya Rahman yang Maha penyayang, yang Maha pengasih. Irhamni, berikanlah kasih sayang kepadaku. Fadu'uhu biha, berdoa dengan bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Nah, dan mereka akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat. Nah, tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras. Apa bentuk ancamannya? Ancamannya di sini hanya tinggalkan mereka, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Mana ancamannya? Tidak disebutkan. Kalau kata Naam disebutkan oleh para ulama, kalau tidak disebutkan, idza lam yudzkar al-khabar yadullu ala syiddatil khabar. Kalau berita atau informasinya enggak disebutkan, Naam, itu menunjukkan bahwa ancamannya itu berat. Naam. Awas ya, coba. Naam. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya ancamannya itu berat. Lebih berat ketimbang disebutkan ancamannya secara terperinci. Qala ta'ala fil ayah min surati Fussilat, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad pada ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, mereka tidak akan terluputkan dari kami. Nah, enggak akan terluputkan. Nah, enggak disebutkan bagaimana bentuk ancaman dan siksaannya, hanya dikatakan enggak akan dilewatkan. Menunjukkan ala syiddatil khabar, bahwasanya ancamannya itu sangat berat. 6. Qauluhu wala yukayyifuna wala yumatsilun ila akhirih. dan ahlu sunnah tidak mentakyif, menyebutkan kaifiyah atau memisalkan sifatnya dengan sifat makhluknya. Taqaddam bayanu makna takyif wa tamtsil, telah berlalu penjelasan dari makna takyif wa tamtsil pada pertemuan yang sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini naam beberapa akidah dari ahlu sunnati wal jamaah yang disebutkan oleh Syekh bin Abdul Halim Al-Ma'ruf Ibn Taymiyah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Taymiyah, yang mana ini adalah akidah dari ahli sunnati wal jamaah sebagai jawaban dari naam penguasa Al-Wasit yang bertanya kepada beliau tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.